الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت نصر ربنا بالحق، ونود ان تلكم الجنه تورثكمها بما كنتم تعملون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية. وقال أيضا وأعد لكم ما استطعتم من قوة ومرباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم والذين لم ترونهم والله يعلمهم. على هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين، بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على جنبه. الحديث رواه قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الى حضره الكرام المجلس في هذه القريه، قريه اسهل حفظكم الله، او الى وازره ووزرائه الذين قد استعجلون بهذه المحاضره في هذا اليوم المبارك حفظكم الله، وإلى رئيس هذا المسجد هاجي أحمد بكري كسارة حفظه الله، وإلى أمير ولسنة أبيز في هذا البرنامج حفظه الله، وإلى الجمعية للحركة الشبابية حفظه الله، وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات الشباب والفتيات. الذين يبتغون لرضوان الله عز وجل، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merupakan anugerah terbaik dari Allah SWT yang sangat besar. Siang hari ini Allah takdirkan kami rombongan, baik kami dan umat Muhammad dari Bandung, Jawa Barat, dan juga rekan-rekan jihad manajemen dari Tebing Tinggi, mendapatkan kehormatan bisa hadir di Kisaran, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Terlebih kami mendapatkan izin untuk bisa sering berbagi ilmu, berbagi pengalaman, pengetahuan di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran. Maka kami bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga hari ini Allah takdirkan kami bisa hadir di sini. Maka kami mengucapkan syukur dengan sebaik-baik syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hadirnya hadirnya kita sini menjadi wasilah Allah memberikan surga bagi kita. Karena saya yakin sebagaimana arahan Rasulullah SAW dalam salah satu nasihatnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka saya doakan yang hadir di sini menjadi ahli surganya Allah SWT. Amin. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti memang surga minatnya sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? Ternyata banyak peminatnya. Tadi tidur atau pegang HP. Salawat dan salam sempat tercurah dan selalu meliputi uswatul qudwah kita, yang memang beliau yang berhak untuk mendapatkan salawat dan salam. Uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kehadirannya membuat kita bangga menjadi umatnya. Kenapa kita patut berbangga menjadi umatnya? Banyak keutamaan Allah berikan kepada kita karena kita menjadi umatnya. Yang pertama, amal ibadah kita dilipatgandakan 10 kali lipat. Apapun amal ibadah kita, kebaikan dalam masalah kita, termasuk membaca Quran. Ra'ifa'adzu amri ummati ila ashrati dhifin, kata Rasulullah. Dilipatgandakan pahala amal ibadah umatku 10 kali lipat. Baca Quran, satu huruf, satu kebaikan. Dikali 10. Satu huruf, lakinna alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti alif lam mim 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Jadi kalaupun alif lam mim yang kita baca, 30 kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, ketika seseorang membaca Quran, terjadi metabolisme tubuh, terjadi sistem kekebalan, terbentuk sistem imunitas bagi mereka yang membaca ataupun mendengarkan ketika Quran dibacakan. Ini kenapa kita harus mendengarkan ketika Quran dibacakan. Itulah di sisi rahmat Allah ketika kita mendengarkan baca Quran. Yang kedua, kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa ternyata jatah surga kita paling banyak dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Dari Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kamu ada dua ahli jannah. Wahai Rasulullah, berapa sih jumlah penghuni surga tadi?" Rasulullah SAW menyebutkan, "Sebentar, mohon maaf, hapunten ketinggalan jamaah kikiran awatos, abdi tadi hapunten." Beliau bisa bahasa Sunda, jadi saya bicara bahasa Sunda. Saya minta izin untuk berdiri, Bu. Bu, kelihatan, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Suara saya jelas tidak, Bu? Angkat tangannya kalau suara saya jelas. Alhamdulillah. Aduh, jadi malu saya, Bu, dadah sama saya. Ustaz juga manusia, Bu. Sampai mana tadi? Yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah karena jatah surga kita paling banyak. Sebentar, saya tanya dulu nih, Bapak Ibu mau masuk surga gak? Hafal nama-nama surga? Mau masuk surga gak hafal nama-nama surga? Dijamin di padang mahsyar salah alamat. Ayo. Maka nih, di padang mahsyar tidak ada Google Map, tidak ada Waze. Ayo, abalin. Yang pertama surga? Wah, di seluruh dunia pasti jawab Firdaus. Di bawah Firdaus? gampang. Ini apa surga, apa langka. Neraka kalau bisa diapali, kita gak perlu minat menjadi penghuni neraka. Yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus, Allah Akbar. Wah, ini salah alamat pasti di padang pasir. Firdaus, di bawah Firdaus Adem, di bawah Adem Na'im, di bawah Na'im Mahmud, di bawah Mahmud Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, paling bawah Baitul Makmur. Catat, jangan lupa. Ya, ingat-ingat yang pertama, di bawah Firdaus, di bawah Adem, di bawah Na'im, di bawah Mahmud Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, di bawah Darul Maqamah Baitul Maqamah. Apa kan ya? Nah, kebanggaan bagi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, berapa banyak penghuni surga itu jumlahnya? Inna fil jannati ashruna wa mi'ata shaffin. Sesungguhnya di surga itu ada 120 saf penghuninya. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan berapa orang, tapi Rasulullah menyebutkan ada 120 saf. Rasio perbandingan mereka yang masuk surga dan masuk neraka. Ketika di neraka ada 1000 orang, surga baru 1 orang. Ketika di neraka ada 1 juta, berarti di surga ada 1000 orang. Ketika di neraka ada, ya udah, itu aja dulu. Jadi 1 banding 1000. Andaikan penduduk Indonesia 265 juta, peluang yang masuk surga 260 ribu. Kisaran berapa juta nih? Kabupaten Asahan berapa ribu? Ada 1 juta? Tidak ada. Berapa ratus ribu? 700 ribu. Berarti cuma 700 orang peluang yang masuk surga. Ini yang hadir di sini berapa ribu? Ada 2000 lebih? Ada 10.000? Gak ada. 5000 ada? Berarti cuma 5 orang yang masuk surga. Peluang. Namun kebanggaan bagi kita Nabi Muhammad SAW, dari 120 saf penghuni surga, Rasulullah SAW menyebutkan walakum minha, jatah kalian dari surga tadi adalah 80 saf penghuni surga kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi 2/3 surga sudah di booking sama Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Terlalu kalau kita gak masuk surga. Udah dibukingin kok gak dimasukin. Jangan lupa ya. Caranya gimana? Hafalkan nama-nama surga tadi. Jangan lupa. Yang lupa surga tersesat di padang mahsyar. Alhamdulillah. Hafal ya. Neraka gak usah diamalin. Kita tidak berminat memasukinya kan. Yang terakhir yang ketiga, kenapa kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan ummati hadhihi ummatun marhamatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa alaikum bil fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Kita tidak akan disiksa di akhirat kata Rasulullah. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi siksaan bagi umatku Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dhalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Yang pertama, bil fitani, dengan huru hara, fitnah, panasnya geopolitik yang kita alami hari ini seluruh dunia. Itu kalau kita istiqomah tidak menggoyangkan iman Islam kita, maka itu akan menjadi gugur dosa-dosa kita. Betapa tidak hari ini musuh-musuh Islam mereka bersatu dengan propaganda media megang barang. Dunia yang mereka punya ingin memadamkan cahaya Islam. Umat Islam hari ini ketika mereka mengamalkan Islam itu di barat Rasulullah seperti memegang barang. Saya di alam nasi zaman akan datang kepada umatku di akhir zaman. Di akhir zaman. Al-Mutawassiku yawmainin bidini kalqabi di alam jauh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, memegang teguh Quran dan Sunnah, ibarat memegang bara api. Gimana rasanya memegang bara api? Ada kayu bakar menyala, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas terbakar. mengamalkan Islam, kita dicurigai, kita diwaspadai, diintelin. Selama akhir zaman, awas tuh, teroris. Makanya saya sudah tobat jadi Ustaz akhir zaman. Enggak, saya tidak akan lagi menjadi Ustaz akhir zaman. Salah ngomong saya ditangkap. Maka saya sudah berbulan tekad, saya bilang kepada teman-teman, terutama istri saya, aku bukan lagi Ustaz akhir zaman, tapi aku sudah menjadi Ustaz akhir bulan. Mungkin kalau jadi Ustaz akhir bulan, saya enggak akan ditangkap. Jadi berat mengamalkan Islam di akhir zaman, seperti memegang bara api, kata Rasulullah. Celana cingkrang, radikal. Hijab lebar, radikal. Jadi tidak kita berantem, bukan begitu. Baik, maka mereka yang istiqomah apapun resikonya, jika istiqomah memegang Quran dan Sunnah, sakitnya mereka ketika mengamalkan Quran dan Sunnah, begitulah cara Allah menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, cara Allah menghapuskan dosa kita adalah dengan bencana alam. Wabizalazim, disebutkan gempa bumi, maksudnya bencana alam. Sakit memang saudara-saudara kita yang meninggal karena bencana alam. Kok tahu, memang mengalami. Tapi sakitnya mereka adalah sakit yang terakhir. Setelah itu jika mereka mati dalam keadaan bertauhid, mereka menikmati kebaikan demi kebaikan. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wabil qatli, dengan pembantaian. Kita lihat bagaimana umat Muslim ini dibantai. Tunjukkan negara Islam mana yang belum dibantai. Palestina dibantai tidak? Suriah, Afghanistan, Irak, Uighur, Rohingya, Mesir, Yaman, Libya, Indonesia. Belum mau? Nah, tiga hal tadi adalah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Pertanyaannya, dengan cara apa Allah menghabiskan dosa-dosa kita sekarang yang masih hidup? Kita serahkan kepada Allah. Yang kita inginkan, kita hidup dengan mulia dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Allah, Bapak Bupati Asahan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sisdikbud beserta jajaran dari Sisdikbud. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Bapak Aparatur Negara dari Aparatur Daerah Kabupaten Asahan. Yang saya hormati Ketua DKM dan Pengurus DKM Badan Pembangunan Masjid Haji Ahmad Bakri, yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Allah, panitia majelis yang pengabdian yang telah berkami, yang saya hormati dan saya muliakan kepada para ustaz, para ustazah yang sama-sama hadir, dan yang saya hormati MC kita pada kesempatan kali ini, Bapak MC akhir zaman, ustaznya akhir bulan, MC-nya akhir zaman. Baik, yang saya hormati beberapa komunitas yang menjadi Lasnah Tanfiz pada kesempatan kali ini, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, mohon maaf. Ya, terutama ada umat Muslim Brothers ya, alhamdulillah. Negara yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimati Allah, asyabab wal-fatayat. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Betulkah kita berada di akhir zaman? Betul. Rasulullah SAW sudah mengatakan, Wa'istu ana wa sa'aka hatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu menunjukkan kepada kita jarak diutusnya beliau dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Hari ini saya melipat jari tengah, melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Mungkin kita berbeda pendapat. Tapi ini pendapat saya. Kita bukan lagi di pintu gerbang, kita bukan lagi dekat dengan kiamat, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Kenapa saya meyakini kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan kepada kita. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, atau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya tokoh yang sama Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Atau juga di dalam kitab di Hayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dijelaskan ada dua hadis setidaknya. Saya bacakan satu saja. Rasulullah SAW menyatakan baina yadi sa'i pintu gerbang kiamat sinina khadiatan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Sudah terasa? Di mana? Di sana, di negeri intan berantak, di negeri autok bila bukan di Indonesia. Tak boleh di Indonesia. Itu negeri kita. Indikatornya ada tiga, kata Rasulullah. Diri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, di mana tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslim. Yang pertama, yukadzdzibu biha shadiq, orang berkata jujur, orang berkata benar, dibohongi. Dikriminalisasi. Maka ketika yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi, bahkan dikriminalisasi, maka para pembohong dibenarkan. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Ketika para pembohong, para penista dibenarkan, ini sistem, maka yang ketiga pun terjadi. Wa yu'tamanu fiha al-khadhib. Para pengkhianat satu kaum, mereka diangkat menjadi pemimpin kaum tadi. Bapak-Ibu sekalian, dari tiga indikator itu, mana yang belum terjadi? Yang pertama, sudah terjadi belum? Yang kedua, sudah terjadi? Yang ketiga? Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang ketiga? Ini yang membuat saya berat. Yang berikutnya yang membuat saya berat. Gimana? Dibacakan, jangan? Nggak akan tersinggung? Janji ya? Kalau tersinggung saya pulang. Ala inna min asyraqis saah, ingatlah, kata Rasulullah SAW, tanda dari kiamat akan terjadi, an tudfa'al asrar wa tudal ahyar, orang-orang buruk muncul ke permukaan memimpin dunia, wa tudal ahyar, dan orang-orang terbaik disingkirkan. Baik, saya tanya jujur ya, udah terjadi belum? Di Mesir sana ya, Mesir, cari aman saya. Yang kedua, ala inna min asratis saah, ingatlah dari kiamat akan terjadi, tanda kiamat akan terjadi, antuh zadal kau, antuh antuh jahal kau, betul saudara amin. Kata-kata buruk, kata-kata busuk muncul di permukaan. Kata-kata busuk muncul di permukaan. Contohnya apa? Presiden Soekarno lebih hebat daripada Rasulullah. Oh, kenapa? Yang kedua. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Dari detik-detik kiamat akan terjadi. Antutsnal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang siap merubahnya, yang bisa merubahnya. Fabal masnah ya Rasulullah? Apakah masnah itu ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kita bina. Siwa kitab Allah, segala sesuatu yang dicatat lalu dibaca selain dari kitab Allah. Jujur, yang paling banyak kita baca, kita genggam gadget apa mushaf Quran? Allah. Bu, masih ada bu? Udah gak ada ibu-ibu. Bu, masih ada bu? Bu, jujur bu ya, mana yang paling banyak dipegang, gadget apa mushaf Quran? Gajet ya, bukan? Inilah masalah. Ma kutiba siwa kitab Allah. Apa yang ditulis selain dari kitab Allah, lalu dia paling banyak digunakan dan dibaca oleh manusia. Susah untuk menghindarinya kan? Karena separuh nyawa umat asli zaman ini ada di gajet. pengen makan, pesan GoFood, pengen pergi, Grab. Catatan keuangan kita ada di sini, bahkan identitas kita pun ada di sini, ke foto profil ada. Di sini semua, ini jadi sebagian dari ruh kita. Ingat, menjelang hari kiamat, Allah akan cabut teknologi dari muka bumi. Suma'antum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Ketika teknologi hilang dari muka bumi, tidak ada listrik, tidak ada mobil, tidak ada pesawat terbang, kita kembali ke zaman unta. Maka separuh nyawa umat akhir zaman hilang karena mereka tergantung dengan teknologi. Di saat itu Dajjal muncul menggantikan teknologi dengan sihirnya, maka banyaklah mereka menjadi pengikut Dajjal karena bergantung hidup kepada sihir Dajjal. Pintarnya Dajjal, dia muncul ketika teknologi hilang sehingga dengan mudah manusia menjadi hambanya Dajjal. Dan yang paling banyak saat itu adalah para pelat. Siapa yang paling banyak saat itu? Para pelat. Jangan keras-keras, nanti kedengeran. Perempuan. Kenapa ya Ustaz perempuan paling banyak? Karena laki-lakinya sudah banyak yang mati syahid, Bu. Sudah banyak yang mati syahid. Dan alhamdulillah kita masuk surga ketika kita mati syahid. Betul? Terus ibu-ibu gak mati syahid dong? Ada. Ibu mau masuk surga tanpa hisab, Bu? Yang jawab sedikit juga ternyata. Bu, mau masuk surga tanpa hisab? Mau saya kasih tahu rumusnya, Bu? Satu rumus orang masuk surga tanpa hisab bagi ibu-ibu adalah bersabar. Rasulullah SAW mengatakan innama sabirina yuwaffa ujurahum bidun hisabin. Yaitu jannah bidun hisabin. Orang-orang sabar itu masuk surga tanpa hisab. Jadi ibu-ibu kalau mau masuk surga rumusnya sabar. Siap bersabar, Bu? Siap bersabar? Pak dengar, Pak. Ibunya siap sabar, Pak. Bu, siap sabar, Bu? Kalau suaminya nikah lagi, siap bersabar? Alhamdulillah, Pak. Nikah lagi, Pak? MC-nya tuh berminat. Ustaz. Baik. Bapak-Ibu rahmati Allah. Jadi, itu tadi yang saya sampaikan merupakan usaha kalau memang kita berada di pintu gerbang kiamat. Ini pengalaman saja. Saya bicara pengalaman. Ketika saya berkunjung ke Mekah terakhir kali 2018, 2019 saya ada halangan sehingga tidak bisa berangkat. Biasa kami berangkat plus Palestine, Jordan, membagikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertindas di sana bersama teman-teman NGO, ada GF, ada Wan Umah tentunya, ada juga Syam Organizer, ada yang lain, bahkan ada Exploring. Bapak Ibu, ini satu kejadian menarik. Ada saksikan ini, Bapak. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaruda ardul azami bulujan wa khara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga apa? Tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput. Lihat, ada padang rumputnya tidak? Ada, ini tandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hijabnya rapih, kulitnya putih, aduh itu hidungnya macu banget dah. Sampai akhlak itu hilang. Mata saya melihat, Ustaz juga manusia. Begitu, lihat-lihat kemana itu awan, pak, mau maju gak pak? Iya, maju. Dan udah hijau lah, pergi saya maju. Menerusin ayat, lupa lagi saya. Ayat keberapa? Ayat keberapa ya? Ujungnya apa? Allah. Aja-aja seumur hidupnya gak pernah maksiat sedikit pun, kita bisa sehari tanpa dosa. Aja-aja tidak pernah berbuat dosa sedikit pun seumur hidupnya. Dosa pertama yang dia lakukan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Dia merasa sombong, lebih baik daripada Nabi Adam. Adam anak kemarin sore, aku 1000 tahun lebih, ribuan tahun hidup sebelum Adam, sujud beribadah kepada Allah, gak pernah maksiat. Atas dasar apa Adam dipilih baru diciptakan? Allah salah pilih. Itu kan dalam hati pilih. Aku yang lebih berhak jadi khalifah sebelum selain Adam. Maka ini yang muncul ketika Allah memerintahkan dia, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Dia berada di tengah-tengah malaikat. Wajaskor Allah bukalin malaikat disjudu di ada mana saja itu ilah iblis. Saat itu aja sih mendapatkan gelar iblis. Jadi iblis satu jin dari suku Al-Haris yang bernama Ajazil diberi gelar iblis, membangkang pada perintah Allah. Bayangkan, cuma tidak mau sujud disebut iblis, lah yang gak mau sholat disebut apa? Baik, disebut apa? Itu baik, Bapak Ibu semuanya matur. Dan sosok inilah yang kemudian ketika Allah berkata kepada dia, berfirman kepadanya, "Babadakan tasjuda di hadapan. Apa yang menghalangi untuk kau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan?" Apa kata Ajazin? "Ana khairu minhu." Keluar kesombongannya. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi, masa Raja Api saya harus sujud sama Avatar Hank? Yang suka nonton Nickelodeon apa? Lu jangka. Fala takun lalaka anta takun berlebihan. Keluar kamu dari surga ini. Tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas shaghirin. Sesungguhnya kau termasuk orang makhluk yang aku kutuk. Apakah iblis menerima kutukan itu? Ya. Tapi dia berambisi untuk menunjukkan sesuatu. Apa ambisinya, Bapak? Ini ambisinya. Bapak sekalian, saya tunjukkan salah satu ambisi yang dia inginkan. Baik, salah satu ambisi yang dia inginkan adalah kalimat ini. Nah ini dia. Coba kita lihat kalimat yang digaris bawahi. Nah, coba saya minta seseorang membacakan Qurannya. Masih ada waktu? Panitia masih banyak waktu? Masih, baik. Masih satu jam ya? Baik. Bang, saya minta Bapak ada yang membaca Quran. Nah, ada Quran. Baik, bisa lihat Qurannya. Perhatikan ini Qurannya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Ada dari Departemen Agama. Mudah-mudahan di Departemen Agama bisa memperhatikan ini. Kalau ada Quran terjemahan, silakan buka. Saya ingin membuktikan sesuatu. Ada konspirasi dalam penterjemahan. Saya buktikan sekarang. Surat Al-Ahqaf, surat ke-7 ayat ke-16. Al-Qurannya ini, tolong, ya, bisa dibacakan Pak. Surat ke-7 ayat ke-16. Boleh dibaca dengan ayatnya dan terjemahannya. Mari. Thank you. Yes. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Baik, terjemahnya sama dengan saya perlihatkan kan, betul? Ada yang beda terjemahnya? Tunjukkan, mana yang beda terjemahnya? Oh, di HP, mereknya apa Pak? Bapak Ibu, Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Ini Iblis berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Dan coba dengarkan terjemahnya tadi. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti Iblis tersesat, ada yang menyesatkan. Betul? Siapa yang menyesatkannya? Siapa yang menyesatkannya? Allah berarti kan? Berarti Allah telah menyesatkan Iblis. Jadi yang salah siapa? Allah menyesatkan Iblis. Iblis tersesatkan dan disesatkan oleh. Jadi yang salah siapa? Konsep penterjemahan seperti ini yang baru. Ingat, Zionis Yahudi tidak ridho Al-Jazir disebut Iblis. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Versi ini, versi Zionis. Harusnya dia yang jadi khalifah, bukan Adam. Maka dia, mereka Jenis Yahudi memberi gelar Iblis. Ed Ajazil bukan Iblis, tapi gelarnya Lucifer. Pernah mendengar? Lucifer. Terjemah ini menurut saya kurang tepat, karena akan menimbulkan image bahwa dia telah disesatkan oleh Allah. Ini terjemahan yang diinginkan. Harusnya terjemahan yang benar seperti ini. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Nah itu, betul Pak? HP-nya bagus berarti Pak. Apa mereknya Pak? Di mana belinya? Berapa harganya? Cuma nanya aja Pak. Baik. Yang kedua, kita bisa melihat cerdasnya Iblis di sini. Apa cerdasnya Iblis? Nah, coba kita lihat. Bapak Ibu, saya tanya, apa arti siratal mustaqim? Jalannya lurus. Apakah arti itu yang dimaksud? Seperti apa wujud jalan yang lurus itu dalam kehidupan kita? Jawabannya ada pada Quran sendiri. Ya. Yang pertama Quran surat Ali Imran ayat 51 sama dengan Quran surat Maryam ayat 36 dan Yasin 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Sekali lagi. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim. Berarti siratal mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Berarti siratal mustaqim artinya tauhid. Lalu apa arti maksud dari kata-kata dia bahwa dia mengatakan qala fa bima amaitani, karena aku telah menghukum aku tersesat, aku akan menghalangi mereka dari siratal mustaqim. Artinya Iblis akan membuktikan, akan membuat sesuatu. Apa itu? Akan menjadikan sosok lain disembah selain Allah Azza wa Jalla. Siapakah sosok lain itu?